Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل حزني اذا شئت سهلا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل ملتبسا علينا فنضل برحمتك يا ارحم الراحمين. اخوتي اعزكم الله، اخوتي واخواتي اعزكم الله، pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat, karunia yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Nikmatul sihat, nikmatul aman, kesehatan, keamanan adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang juga yang dianugerahkan kepada kita semuanya. Dan juga nikmatul Islam dan iman adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada kita. Alhamdulillah Allah SWT menjadikan kita semuanya jadi orang-orang yang beriman kepadanya. Kemudian yang kedua kalinya kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas adanya acara-acara yang positif semacam ini. Setelah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih atasnya, kami juga kemudian kami berterima kasih kepada panitia yang telah mengadakan acara-acara yang positif semacam ini yang mana sempat sekian lama vakum. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa lagi di tempat yang mulia ini untuk saling berbagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Yang ketiga kalinya, sebagaimana panitia memberikan tema kepada kami, kepada saya pribadi, yaitu mengenal sahabat, ya. Dan materinya, makalahnya, sebagaimana bapak dan ibu, saudara-saudara dan saudara-saudari sekalian terima, Kita memulai, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami apa yang disampaikan, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pemahaman yang benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan lidah saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan lidah saya dalam menyampaikan materi yang penting ini. Ikhwati wa akhwati azakumullah. Langsung saja, sebelum kita menjelaskan lebih lanjut mengenai sahabat, ya, definisi sahabat. Definisi sahabat sebagaimana disebutkan oleh Syekh Mahmud At-Tahan dalam kitab beliau Tafsir Mustalahul Hadits halaman yang ke-198, beliau mengatakan yang dinamakan sahabat itu secara istilah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam musliman wa mata 'ala al-islam, yaitu yang disebut seorang sahabat itu adalah orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia memeluk agama Islam. Wa mata 'ala al-islam, dan meninggal juga dalam kondisi Islam. Karena orang yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dia meninggal tidak dalam keadaan Islam, tidak dinamakan sahabat. Abu Thalib tidak dinamakan sahabat. Jadi sahabat itu adalah orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertatap muka walaupun waktunya itu sekedar ketemu saja. 1 jam, 1 hari, 1 pekan, 1 bulan, sekian tahun, tidak ada batasan waktu. Yang penting dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat dan bertemu, kemudian dia mengimani apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggal dalam kondisi Islam. Kemudian beliau mengatakan walau takhallalat dzalika riddatun 'ala sahih. Walaupun seandainya dari tengah-tengah antara tatkala dia masuk Islam sampai menjelang meninggalnya itu ada seandainya dia pernah ridda, pernah murtad, kemudian kembali lagi, ya, dan meninggal dalam Islam, tetap juga dinamakan sahabat menurut pendapat yang sahih. Sebagaimana yang dikatakan oleh Dr. Mahmud At-Tahan dalam kitab beliau sebagaimana saya sebutkan tadi, yaitu Tafsir Al-A'la, Afwan, Tafsir Mustalahul Hadits halaman yang termaktub dalam makalah itu yaitu 198. Ikhati azakumullah, membahas tentang sahabat ini tentu kita akan harus tahu kedudukan sahabat ini. Oleh karena itu dalam kitab yang di samping saya ini yaitu Syarah Al-Aqidah Tahawiyah disebutkan, ya, dan saya akan merujuk banyak pada kitab ini, ya, Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu telah memuji para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini konsekuensi kita untuk membicarakan sahabat, harus kita mengetahui kedudukan sahabat itu, siapa sahabat itu. Harus kita tahu dulu kedudukan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memuji beliau-beliau itu. Memuji para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dilihat seperti dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Qala Allah taala was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal anshar wal ladzina ittaba'u bi ihsan radiyallahu anhum wa radu an wa'adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar khalidina fiha dzalikal fawzul 'adzim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang telah dahulu, yang lebih awal dan yang dahulu yang memeluk agama Islam dari kalangan orang Muhajirin dan Ansar, walladzina tabi'uhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti beliau-beliau itu dengan kebaikan, radhiyallahu anhum wa radhiyallahu anhum. Allah Subhanahu wa taala telah rela, Allah Subhanahu wa taala telah rida kepada mereka, wa radhiyallahu anhum, dan mereka juga rida kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan wa'adda lahum jannatin, Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan buat mereka itu surga-surga. Yang mana surga-surga itu tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada. Yang mana surga-surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka tetap tinggal di dalam surga-surga tersebut, khalidina fiha abada, selama-lamanya. Dzalikal fawzul 'azim. Yang semacam itu adalah keberhasilan yang besar. Kita tanya kepada kita, kita tanya kepada diri kita masing-masing, adakah di antara kita yang dijamin seperti dijaminnya oleh Allah SWT untuk para sahabat? La wa alf kalla, kalla wa alf kalla, sama sekali tidak ada. Tetapi sahabat Nabi SAW dijamin, dijamin masuk surga, dan Allah ridha kepada mereka. Walaupun seandainya ada kesalahan-kesalahan, seandainya kesalahan-kesalahan, dan itu adalah manusia, wajar manusia pernah salah, pernah keliru. Tapi para sahabat Rasulullah SAW telah ditazkiyah, direkomendasi sama Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi ini. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan para sahabat Rasulullah SAW, yang mana Al-Qur'an turun di zaman mereka. Al-Quran turun sebab mereka. Tentu beliau-beliau itu adalah orang-orang yang paling mengerti dengan ayat dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama, yaitu surat At-Taubah surat ayat yang ke-100. Yang kedua, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Fath surat yang ke-48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffar ruhamaa'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi ridwana. Bahwasanya Muhammad adalah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, delegasi Allah Subhanahu wa taala. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, siapa bapak-bapak? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffar, dan orang-orang yang bersama beliau itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tegas terhadap orang-orang kafir. Ruhamaa'u bainahum, dan mereka saling sayang menyayangi, kasih mengasihi di antara mereka sama Islam. Innamal mu'minun ikhwah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, tarahum ruk'an sujada. Anda melihat mereka itu ruk', sujud. Allah tidak mengatakan raki' atau raki'in, sajidin, tidak. Ruk'an sujada. Betul-betul beliau-beliau itu adalah selalu banyak rukuk dan sujud. Siwa mubalagh, ruk'an wa sujada, ruk'an sujada. Para sahabat Rasulullah SAW itu banyak rukuk, banyak mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka cari? Yabtaghuna fadlan minallah. mereka itu mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala, wa ridwana, dan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Keridaan Allah Subhanahu wa taala yang dicari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita yaitu al-ikhlas, al-ikhlas fil qaul wal amal, ikhlas dalam ucapan dan berbuat sebagaimana para rasul, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabdikan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang dicari adalah fadlan min Allah wa ridwana. Yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana. Mereka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dari dunia. Simahum fi wujuhim min athari sujud. Tanda mereka ada bekas di wajah mereka. Bahwasanya wajahnya ada ceria, wajahnya ada bersinar, karena dia yang dicari adalah keutamaan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kelihatan orang yang suka sujud dan rukuk, kelihatan dengan orang yang tidak semacam itu. Bapak dan ibu-ibu bisa bayangkan saja, bapak-bapak, ibu-ibu bisa lihat di jalan-jalan itu orang-orang yang suka sujud dengan orang yang tidak sujud, orang yang sholat dengan orang yang tidak sholat, kelihatan dari wajahnya. Orang yang sholat nur wajahnya, orang yang tidak sholat, meninggalkan sholat, sudah kehidupannya sengsara, tidak sholat lagi, sengsara dunia dan akhirat. Khasir dunia wal akhir waliyadzubillah. Tetapi baiklah, dalam ayat ini bahwasanya wajah para sahabat itu adalah kelihatan dari wajahnya hasil sujud. Ya. Maaf dalam hal ini, sekali lagi maaf dan seribu maaf. Bukan berharus, maaf saya katakan tidak harus. Ya, min athar sujud itu ada tandanya di sini, maaf. Sekali lagi maaf. Ya. Dan saya anjurkan kepada yang hadir ini, ya, maaf, sekali lagi maaf. Kita hendaknya berupaya ketika maaf, ya, sujud itu, ya, jangan terlalu ditekan, ya, takut membekas, takut riak kita, bukan maaf, sekali lagi maaf. Yang ada ininya maaf sekali lagi maaf. Ya. Dan insya Allah itu adalah min asri sujud salah satu. Tapi itu bukan inti, ya, bukan inti, bukan inti. Biarkan itu antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana triknya? Di antaranya adalah yang penting, tatkala kita sujud adalah sab'ati a'dhum, ya, tujuh anggota sujud itu, ya, menempel. Di antaranya adalah dahi ini dengan hidung. Ya. Agar apa maksud saya? Biar tidak kelihatan cap di sini. Ya. Sekali lagi maaf, maaf sekali lagi maaf. Ya. Itu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, perhatikan dalam surat yang sama juga, surat Al-Fatih ayat yang ke-18. قال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah ridha. Allah Subhanahu wa taala mendahului dengan laqad, lam lam taukid, dan qad maksud di fi'il madhi li tahqiq wa tahqiq. Tahqiqi wa ta'kid. Betul-betul Allah Subhanahu wa taala telah rela, telah ridha kepada orang-orang mukmin. Yang mana mereka idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Di mana mereka-mereka itu telah membaiatmu, telah berjanji setia kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahta asy-syajarah, di bawah pohon, itu baiatul ridwan. Ketika peristiwa Hudaybiyah. Ya. Siapa beliau-beliau itu? Kiketahkah? Apakah para sahabat bapak-bapak? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Di mana para sahabat itu telah kaum mukminin yaitu para sahabat telah membaiatmu di bawah pohon. Allah ridha kepada beliau-beliau. Berapa jumlahnya beliau-beliau itu? Dikatakan 1000 lebih. 1400 lebih sahabat tatkala membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ridha semuanya. Allah ridha kepada beliau-beliau itu. Ini menunjukkan keagungan kedudukan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi di antaranya ayat-ayat yang lainnya, surat Al-Anfal ayat yang ke-72, surat Al-Hadid ayat yang ke-10, kemudian Al-Hasyr ayat yang ke-8 sampai 10. Itu semuanya menjelaskan keagungan dan kedudukan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya cukupkan 3 ayat tadi saja. Kemudian sedangkan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya pada suatu ketika ada sedikit persengketaan antara sahabat yang mulia Khalid bin Walid Saifullah al-Maslul dengan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Ada sedikit sengketa sehingga Khalid sempat mencaci Abdurrahman bin Auf. Yang mana beliau akan sebutkan nanti bahwasanya termasuk asy-syarif mubasysyirin bil jannah. Setelah Rasulullah SAW mengetahui tentang hal itu dan Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu, ada sedikit cekcok di antara berdua, antara Khalid bin Walid dengan Abdurrahman bin Auf, ya, dan sempat Khalid bin Walid mencaci Abdurrahman bin Auf. Rasulullah SAW bersabda, "La tasubbu ahadan min ashabi." Janganlah kalian, salah satu di antara kalian, ya, atau di antara kalian mencaci salah satu di antara para sahabat-sahabatku. Walau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadin wala nasifahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Nabi SAW, seandainya salah satu di antara kalian meninfakkan, ya, seperti gunung Uhud dari zahab, dari emas, ya, itu tidak akan sampai dengan pahala seperti apa yang diinfakkan oleh sahabat. Tidak akan sampai pahalanya seperti apa yang diinfakkan oleh sahabat. Ya. Ma adraka mudda ahadin wala nasiba. Tidak akan sampai satu mud. Ini satu mud. Jadi nafkah yang dikeluarkan seperti gunung Uhud itu yang besarnya kurang lebih 5 kilo meter persegi kurang lebih, itu tidak akan sampai dari dahar, dari emas diinfakkan dengan apa yang diinfakkan oleh sahabat. Nilainya tidak sebanding dengan apa yang diinfakkan oleh sahabat, walaupun satu mud saja tidak sampai. Ini satu mud, dua tangan ini satu mud. Wala nasifa, separuhnya saja tidak sampai, separuhnya tidak sampai juga, jangankan satu mud, separuh mud tidak sampai dengan apa yang dinafkahkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada apa-apanya kita, seandainya umur kita ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang umur kita, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW, tidak ada apa-apanya. Tidak cukup dibandingkan dengan amalnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tazkiyah juga kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Hadis yang ma'ruf sering kita dengarkan. Ya. Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi apa Pak? Qarni. Ya. Khairun nasi qarni. Tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Muttafaqun 'alaihi an 'Umar an 'Amr ibn Husain radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia adalah orang yang hidup di masa di abadku, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang hidup di zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma alladziina yalunahum. Kemudian generasi berikutnya. Siapa itu? Tabi'in. Tsumma alladziina yalunahum. Yaitu generasi berikutnya juga, yaitu atba'ut tabi'in, para pengikut tabi'in, atau yang lebih familiar dengan sebutan tabi'ut tabi'in. Ya. Hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ikhwati azzakumullah, Al-Imam Al-Tahawi Al-Hanifi pernah mengatakan, ya, beliau mengatakan hubbuhum, yani hubbu sahabat, hubbuhum dinun wa imanun wa ihsanun. Mencintai para sahabat itu adalah bagian dari agama. Mencintai para sahabat adalah bagian dari agama. Karena beliau-beliau ini adalah penyampai risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyampaikan Islam, menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia sampai kepada kita-kita ini. Jadi mencintai mereka adalah bagian dari agama dan iman dan ihsan. Wa bughdhum, kata beliau Imam At-Tahawi, wa bughdhum kufrun wa nifaqun wa tughyan. Membenci para sahabat kekafiran, kenifakan dan perbuatan yang melampaui batas. Ikhwati azzakumullah. Kemudian perhatikan di makalah yang kedua itu, atau poin yang kedua, yaitu bagaimana kita mengetahui sahabat. Halaman yang pertama, sahabat dapat diketahui dengan salah satu cara dari lima hal. Yang pertama, kabar yang mutawatir. Yang disebutkan mutawatir yaitu yang mana sekelompok orang itu sudah sepakat, sekelompok orang itu sudah sepakat dan mereka tidak akan bersekongkol untuk berbuat kadzib, berbuat dusta atau bohong. Ya, namanya khabar mutawatir. Seperti apa khabar mutawatir bahwa agar kita mengetahui sahabat, yaitu al-khulafa ar-rasyidun, Abu Bakr, wa Umar, wa Utsman, wa Ali. Khabar mutawatir bahwasanya beliau-beliau ini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, yaitu al-masyhur, yang tersohor, yang terkenal. Ya, selain empat sahabat tokoh-tokoh tadi itu, yaitu dicontohkan di sini adalah Uqash bin Mihsan. Nah, dengar antum hadisnya, bahwasanya tatkala Rasulullah SAW menyebutkan ada 70 golongan, 70 ribu golongan dari umat ini masuk surga bila hisab wala adab, tanpa hisab dan tanpa adab. Para sahabat bingung, siapa mereka-mereka ini? Jangan-jangan beliau-beliau ini adalah orang yang tidak pernah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya, jangan-jangan beliau-beliau itu adalah orang yang menemani sahabat Rasulullah SAW, menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedang apa kalian membicarakan yang 70 ribu itu yang masuk surga tanpa hisab wala adab? Kemudian dijelaskan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka-mereka itu adalah alladzina hum la yastaqun wa la yatawun wa la yataghayyarun wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Bahwasanya mereka itu adalah yang tidak pernah meminta rukyah dan tidak minta dikai, berobat dengan besi panas. Wa la yataghayyarun, dan tidak pesimis dalam hidup, jangan pesimis tapi optimis. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rob mereka itu bertawakal. Sahabat Mihsan, Ukasha ibn Mihsan radhiyallahu anhu, minta sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ud'ullah li an aj'ala minhum. Ya Rasulullah, doakan aku ya Rasulullah agar aku tergolong dari beliau-beliau itu. Kata Rasulullah SAW, anta minhum, kamu dari golongan mereka. Kemudian Pak, ada orang yang minta juga Pak, ya kan, berdiri. Ya Rasulullah, ud'ullah li an aj'ala minhum. Ya Rasulullah, doakan aku agar aku tergolong dari beliau-beliau itu juga sebagaimana Ukasha. Kata Rasulullah SAW, sabaqaka bi Ukasha, kamu sudah kedahuluan Ukasha. Radhiyallahu anhu wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ikhwati azakumullah, yang ketiga yaitu penggambaran seorang sahabat seperti Hamama bin Abu Hamama Ad-Dausi, dinyatakan oleh Abu Musa Al-Asy'ari bahwa Hamama pernah mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, pengkabaran dari salah seorang sahabat bahwa dia adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, pengakuan dirinya sendiri bahwa dia seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya setelah diketahui tentang adalahnya, itu keadilan orang tersebut. Jangan-jangan orang itu mengaku sahabat, ya kan, di tahun yang ke-300 Hijriah misalkan. Di tahun yang ke-300 Hijriah. Ya kan? Orang semacam itu kelihatan bohongnya. Baik. Ikhwati azakumullah. Kemudian poin yang ketiga, jumlah para sahabat. Bahwasanya tidak ada kepastian bulat untuk mengetahui jumlah sahabat, tetapi sebagian ulama mengatakan bahwa jumlah mereka lebih dari 100 ribu sahabat. Subhanallah. Sebagaimana hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tatkala beliau menceritakan bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti haji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hajjatul wada'. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aku melihat di bukaku sahabat yang banyak orang sepanjang mata memandang, demikian pula sebelah kanan dan sebelah kiri, belakang sejauh pandangan memandang, sejauh mata memandang, betapa banyaknya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin melihat bagaimana tata cara berhaji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini disebutkan bahwasannya pendapat yang terkenal adalah pendapat Abu Zur'ah Ar-Razi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke rahmatullah, meninggalkan 114.000 sahabat. Ya. 114.000 sahabat di mana mereka mendengarkan dan meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini menunjukkan betapa banyaknya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga para ulama menjelaskan itu sejarah-sejarah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang terkenal siapa itu Pak? Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i menulis yaitu kitab Al-Isabah fi Tamyizi As-Sahabah, dan saya banyak menukil dari beliau. Ya, bisa merujuk ke aslinya. Al-Isabah fi Tamyizi As-Sahabah. Ya. Baik. Kita melanjutkan poin yang sebelum terakhir. Cepat ya. Ya. Kalau orang-orang kalau ada ucapan sebelum terakhir itu, sudah mau habis ini enak. Enggak ngantuk. Iya, Pak. Iya, Bu. Saya katakan poin sebelum terakhir, ya. Yaitu siapakah sahabat yang paling utama? Sahabat yang paling utama secara mutlak adalah Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan nama beliau adalah, nama lengkapnya siapa? Yaitu Abdullah. Tapi beliau lebih terkenal dengan Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Ini nama beliau adalah Abdullah bin Uthman. Uthman ini lebih terkenal dengan Abu Quhafa. Bapaknya Abu Bakar. Abdullah ibn Abi Quhafa. Abu Quhafa namanya adalah Uthman. Abdullah bin Uthman bin Amir bin Amr bin Ka'b bin Sa'd bin Taim bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay Al-Qurashi At-Tamimi. Ketahuilah bahwasannya sahabat-sahabat yang di antaranya Abu Bakar ini adalah jelas di sini adalah dari Quraisy. Dan 10 sahabat yang hendak kita bahas semuanya dari Quraisy. 10 sahabat yang dijamin masuk surga semuanya dari Quraisy. Ini yang pertama dan ini yang paling mulia. Ini yang paling mulia. Kita menyoroti yang mulia atau yang tidak mulia? Yang mulia, agar kita minimal mencontoh, menteladani. Nah, di sini keutamaan Abu Bakar ini dan sebelumnya kita lanjutkan saja Setelah Abu Bakar siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Dan ini kesepakatan berdasarkan kesepakatan Ahli Sunnah wal Jamaah, ulama Ahli Sunnah. Kemudian yang ketiga adalah Uthman bin Affan radhiyallahu an. Dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Sesuai dengan urutan khilafah, Pak. Sesuai dengan urutannya khilafah, Bu. Berurutan yang paling mulia umat ini setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakrin, kemudian Umar. Ittifaq, tidak ada persengketaan dalam masalah ini. Kalangan para ahli sunnah bahwasanya yang paling mulia setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari umat ini adalah Abu Bakar dan Umar. La khilaf. Kemudian yang ketiga dan yang keempat ini khilaf. Ada yang mendahulukan Ali bin Abi Thalib dan ada yang mendahulukan Utsman bin Affan. Tapi pendapat yang rajih adalah yang mendahulukan Utsman kemudian Ali. Saya ulangi, sesuai dengan urutan khilafah. Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Kemudian dan ini kemudian setelah empat orang itu disusul dan disempurnakan 6 orang lagi di kalangan sahabat sehingga kita menjadi 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Selain 4 tadi itu ditambah yang kelima jadi Talhah bin Ubaidillah, yang keenam jadi Zubair bin Awam, yang ketujuh Sa'ad bin Abu Waqqas, yang kedelapan Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail, yang kesembilan Abdurrahman bin Auf, yang kesepuluh adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah, amin hadhil ummah. Baik. Sekarang kita menginjak poin yang terakhir, yaitu mengenal secara singkat 10 sahabat. Ini sesuai dengan kecukupan waktu. Baik, mengenal secara singkat 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Semua 10 sahabat ini disebutkan dalam 2 hadis, disebutkan dalam 2 hadis. Disebutkan oleh Al-Imam At-Tahawi, yakni syarah Al-Imam At-Tahawi Ibn Abdul Izz, Ibn Abdul Izz yang meninggal pada tahun 792 Hijriah. Beliau menyebutkan yaitu bahwasanya 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu termaktub dalam salah satunya yaitu hadis Sa'id bin Zaid. An Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu qala. Dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu beliau berkata, "Ashhadu 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anni sami'tuhu." Aku bersaksi atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya aku mendengarkan beliau sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ashratun fil jannati." Ada 10 orang yang dijamin masuk surga. "An-nabiyyu fil jannati." Nabi di dalam surga. Nabi dijamin masuk surga. Otomatis orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tempatnya ada di surga yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, "Wa Abu Bakrin fil jannati." Abu Bakar juga di surga. "Wa Umar fil jannati." Umar bin Khattab radhiyallahu an di surga. Ini sabdanya Rasulullah SAW. Abu Bakar fil jannati, wa Umar fil jannati, wa Uthman fil jannati, wa Ali fil jannati, wa Talha fil jannati, wa Zubair fil jannati, wa Sa'd ibn Malik fil jannati, wa Abdurrahman ibn Auf fil jannati. Walau syi'tu lasammaitu al-'ashira. Katanya Sa'id bin Zubair bahwasanya 10 orang itu masuk surga, dijamin masuk surga. Yang pertama adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga, Abu Bakar di surga, Umar di surga. Yang ketiga yaitu Utsman. Yang keempat maksud saya Utsman bin Affan di surga. Wa Ali fil jannah. Yang kelima yaitu Ali bin Abi Thalib di surga. Wa Talha fil jannah. Talha ibnu Ubaidillah surga. Yang ketujuh, "Wazubair fil jannah." Zubair bin Awam surga. "Wa Sa'd ibn Malik fil jannah." Sa'd bin Malik atau Sa'd ibn Abi Waqqas dalam surga. Yang kedelapan, "Wa Abdurrahman bin Auf fil jannah." Maaf, yang kesembilan, "Wa Abdurrahman bin Auf fil jannah." Abdurrahman bin Auf di surga. Kemudian kata Sa'id bin Zaid, "Walau syi'tu lasammaitu al-'ashira." Seandainya aku menginginkan, pasti aku akan sebut yang ke-10 itu. Qala rawi hadis, faqalu, mengatakan yaitu Sa'id bin Zaid mengatakan, faqalu man huwa? Para sahabat bertanya-tanya, siapa yang ke-10 itu? Ya. Qala, dia berkata sendiri, Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid. Ya. Yaitu Sa'id bin Zaid, orang yang ke-10 dijamin masuk surga. Hadis ini adalah hadis sahih, diriwayatkan Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan dinyatakan bahwasanya hadis ini adalah hadithun sahihun. Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi mensahihkan hadis ini. Baik, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, wa an Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakr fil jannati, wa Umar fil jannati, wa Ali fil jannati, wa Uthman fil jannati, wa Talha fil jannati, wa Zubair bin Awam fil jannati, wa Abdurrahman bin Auf fil jannati, wa Sa'id bin Zaid ibn Amr ibn Nufail fil jannati, wa Abu Ubaidah ibn Jarrah fil jannati. Hadith sahih akhrajahu at-Tirmidhi wa Ahmad wa sanaduhu sahihun. Dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Abu Bakar di surga, Umar di surga, Ali di surga, Uthman di surga, Talha di surga, Az-Zubair bin Awam di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Was'id bin Zaid ibn Amr ibn Nufail di surga, Wa Abu Ubaidah ibn Jarrah di surga. 9, ya. Semuanya ini adalah di dalam surga. Dalam hadis ini siapa yang tidak disebut di sini? Yaitu Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sa'ad ibn Abi Waqqas, tetapi disebut hadis yang pertama tadi itu. Yaitu disebutkan Sa'ad ibn Malik, yaitu Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ya, radhiyallahu ta'ala an sahabati ajma'in. Jadi ini 10 semuanya ini dijamin sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin beliau-beliau ini masuk surga. Baik. Kita mulai dari yang pertama, yang paling afdal dari umat ini, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Keutamaan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law kuntu muttakhidan min ahli al-ardi khalilan, lattakhadtu Abu Bakr khalila." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Seandainya aku menjadikan dari penghuni permukaan bumi ini menjadi teman akrab, teman karib, khalil, ya. Dan khalil ini adalah teman yang paling tinggi, yaitu kekerabatannya, kekaripannya paling tinggi, ya. Ulama menyebutkan al-khullah fawqul mahabbah. Kata-kata khalil ini adalah lebih tinggi derajatnya daripada habib, ya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya aku menjadikan di permukaan bumi menjadi khalil, menjadi teman yang karib, lattakhadtu Abu Bakr khalila. Seandainya aku akan menjadikan di permukaan bumi ini menjadi orang yang aku senangi, aku cintai, pasti aku akan menjadi Abu Bakar sebagai khalil. Ya. Menjadikan khalil. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan khalilullah. Ya. Ibrahim dinamakan juga khalilullah. Dan ini adalah khusus untuk dua nabi ini. Nabi Ibrahim sebagai khalilullah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khalilullah. Ya. Kemudian dalam Sahih Bukhari wa Muslim dari Amr bin As radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ya, pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyun nasi ahabbu ilaik?" Manusia yang mana sih yang paling kamu cintai wahai Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aisyah." Manusia yang mana yang paling kamu cintai? Jawabannya Rasulullah adalah Aisyah. Kemudian qultu, yaitu Amr bin As mengatakan, "Wa minar rijal?" Adapun di kalangan orang laki-laki, siapa yang kamu cintai? Dijawab oleh Rasulullah SAW, Abuha, ayahnya Aisyah, ya, yang mertua, ya kan? Karena sekarang putrinya Abu Bakar, yang mertuanya dan juga teman karibnya, ya. Idh huma bil ghari idh yaqulu li sahbihi la tahzan innallaha ma'ana. Ayat ini turunnya kepada siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala an. Tatkala beliau berada di gua, ya. Idh yaqulu li sahbihi, siapa sahbihi? Abu Bakar radhiyallahu taala an. Idh yaqulu li sahbihi la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut kamu, ya kan? Walaupun orang kufar Quraisy sudah di atas mulut gua, jangan takut, innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah SWT itu bersama kita. Ya. Kemudian qultu, yaitu Amr bin Al-As mengatakan lagi, "Tsumma man?" Kemudian siapa lagi? Aisyah sudah sebutkan. Wa minar rijal abuha, ayahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Semaman tanya lagi sama Amr bin Al-As, qala Umar. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini Rasulullah menyebutkan beberapa orang. Ya. Hadis ini adalah hadis sahih. Tidak ada keraguan tentang keasalan hadis ini dan sahih Bukhari dan sahih Muslim. Ikhwati azakumullah. Ya, kalau ceritanya Abu Bakar radhiyallahu anhu panjang lebar. Beliau memegang kekuasaan khilafah setelah Rasulullah SAW berapa lama, bapak-bapak, ibu-ibu? Hah? 2 tahun ya. 2 tahun. Ya. Kalau Umar bin Khattab 10 tahun. 2 tambah 10 12, berarti berikutnya ada 12 tahun yaitu Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Berikutnya ya, 12 tambah 12 28. 24. Kalau digenapkan jadi 6 berapa jadi? 30 ya. Itulah kekuasaannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Digabung dengan anaknya juga Hasan, sehingga genap kata Rasulullah SAW bahwasanya kekuasaan nubuwah itu al-khilafah nabawiyah itu 30 sana 30 tahun. Dengan Abu Bakar 2 tahun, Umar bin Khattab 10 tahun, 12, Uthman bin Affan 12 tahun, kemudian Ali bin Abi Thalib 6 tahun. Genap sabda Nabi SAW 30 tahun. Ikhwati azakumullah. Kita melanjutkan kepada orang yang terbaik yang kedua, yaitu Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nama lengkap beliau yaitu Umar bin Al-Khattab bin Nufail Al-Qurashi Al-Adawi radhiyallahu anhu. Kunyah beliau adalah Abu Hafs. Ya, sebutan Amirul Mukminin adalah sebutan yang pertama kali di berikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Baik. Keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang disebutkan dalam hadis, iqtadu billadzaini min ba'di Abi Bakar wa Umar. Hadis rawahu At-Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ahmad wa Shalih Hakim wa Wafaq Adz-Dzahabi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contohlah, ambillah suri teladan dari 2 orang setelahku, Abu Bakar wa Umar. Disebutkan Abu Bakar lagi, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, pemberani. Ya, sampai setan saja takut. Ya, setan itu takut. Ya, sebagainya mana sebutkan dalam hadis. Ya, ihanya bin Khattab. والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا الا سلك فجا غير فجك رواه البخاري ومسلم. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khattab, والذي نفسي بيده, ini adalah uslub al-qasam, demi zat, demi Allah subhanahu wa ta'ala, yani zat, yani demi Allah subhanahu wa ta'ala yang jiwaku di tangannya, di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, malak yaka syaitanun salikan fajjan, tidak ada satu syaitan pun yang bertemu dengan engkau yang meniti satu jalan illa salaka fajjan ghaira fajjika, melainkan syaitan itu akan berjalan di jalan yang lain dari jalan yang kamu titih, jalan yang kamu tempuh. Takut syaitan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jangankan manusia, syaitan takut. Aduna al-mubin, musuh kita yang nyata syaitan itu takut sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Jangankan orang-orang yang hidup di zamannya, pemberani, tidak takut. Ya. Adakah jiwa seperti Umar? Kita butuh jiwa jutaan jiwa seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Syaja'an al-haq, berani di atas kebenaran. kenapa Rasulullah engkau singit-singitan, bahasa Sidoarjo ini ya, singit-singitan berdakwah ini? Bukankah kita di atas kebenaran? Umar bin Khattab ingin untuk dakwah secara jahriyah, ya, secara jahri, menunjukkan keberanian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ikhwati azzaikumullah. Kemudian keutamaan yang ketiga disebutkan pula dalam hadis yang sahih pula Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Qad kana fil ummi qablakum muhaddatsuna wa in yakun fi ummati fiikum ahadun fa in Umar bin Khattab minhum." Rawahu Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah SAW, "Qad kana fil ummi qablakum muhaddatsun." Sungguh telah ada pada umat-umat kalian sebelum kalian itu adalah muhaddatsun. Yaitu dikatakan muhaddatsun, katanya Ibnu Wahab, ditafsirkan muhaddatsun ini mulhamun, orang-orang yang telah mendapatkan ilham. Orang-orang yang telah mendapatkan inspirasi dari Allah Subhanahu wa taala tentunya ini. Ya. Kata Rasulullah SAW, "Fa'in yakun fi ummati minhum ahadun, fa'in Umar bin Khattab minhum." Seandainya, ya, jikalau atau jika di umatku ini ada salah satu di antara mereka orang yang mendapatkan ilham, fa'in Umar bin Khattab minhum. Sungguh, Umar bin Khattab itu adalah tergolong dari mereka-mereka, orang-orang yang telah mendapatkan ilham. Ya. Seperti di antaranya tadi itu, yaitu dakwah dengan jahar. Akhirnya Rasulullah SAW juga dakwah dengan jahar sampai Islam ini menyebar ke seluruh dunia. Tentang azan, ya, Umar bin Khattab juga mimpi azannya bagaimana seperti azan yang kita dengarkan sekarang ini, mimpinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini adalah tidak semua orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mukhlisin seperti Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Ikhwati azzaakumullah. Kemudian yang ketiga, siapa itu? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau mendapatkan julukan Dzun-Nurain. Dzun-Nurain. Kenapa disebutkan Dzun-Nurain? Apa maksudnya Dzun-Nurain? Orang yang memiliki dua cahaya. Ya. Nama beliau adalah Utsman bin Affan bin Abu Aus As bin Umayyah bin Abu Samsh bin Abdul Manaf al-Umawi. Di antara kelebihan fadilah atau fadail dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu secara khusus, bahwasanya beliau, ya, mendapatkan julukan Dzun-Nurain itu karena beliau mengawini putri atau dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu, Pak? Siapa itu, Bu? Ruqayyah dan Ummu Kultsum radhiyallahu anhuma. Ya. Utsman bin Affan mengawini dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah, kemudian Ummu Kultsum radhiyallahu anhuma. Ini adalah merupakan kekhususan, kelebihan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian kelebihan yang lainnya, bahwasannya malaikat itu, Pak, malaikat itu, Bu, malu dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bagaimana demikian? Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Muslim. Saya bacakan di sini, disebutkan dalam kitab At-Tahawi, Syarah At-Tahawi ya. Ya. Kata beliau wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim, ana Aisyah radhiyallahu anha qala. Jadi Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taj'un fi baitihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring di rumahnya. Ini siapa yang menceritakan? Istri kesayangannya, Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, yang tidak pernah kawin dengan seorang gadis kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Yang lainnya semuanya janda pak. Semuanya adalah janda. Yang gadis cuma Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan suatu ketika bahwasanya Rasulullah SAW tidur di rumahnya, kashifan an fakhidhaihi aw saqaihi. Bahwasanya Rasulullah SAW membuka kedua pahanya atau kedua betisnya. Ya. Mungkin tersingkap ya Pak ya, mungkin. Fasta'dzana Abu Bakr. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu minta izin untuk untuk masuk. Fa'adzina lahu wa huwa ala tilkal halah. Ya, diizinkan Abu Bakar ya, tok-tok dulu rumah tangga Rasulullah SAW, walaupun ini mantunya. Ya. Takut nanti kelihatan sesuatu yang tidak semestinya dilihat oleh orang lain. Minta izin minal adab, termasuk dari adab minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa adinalah. Lalu Rasulullah SAW memberikan izin kepada Abu Bakar untuk masuk. Wa huwa ala tilkal halah. Posisi tetap ya, berbaring dan yakni kedua lututnya atau kedua lututnya kelihatan ya. Di sini disebutkan an fakhidaihi aw saqaihi, kedua pahanya atau kedua betisnya kelihatan. Masuk Abu Bakar dalam kondisi tetap aja. Fatahaddatha, ngobrol. Ya. Tsumma sta'dzana Umar. Kemudian datang orang yang kedua, ya, orang yang terbaik kedua yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab radhiyallahu an, minta izin juga. Ya. Fa'adzina lahu. Lalu Rasulullah SAW juga memberikan izin juga kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Wa huwa tilka wa huwa ala tilka al-hala. Seperti kondisi yang pertama, tetap aja berbaring dan ya kelihatan apa itu betisnya, ya kedua betisnya. Fatahaddatha dan ngobrol. Thumma sta'dzana Utsman. Kemudian datang orang yang ketiga, Utsman bin Affan radhiyallahu minta izin juga. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasawwa thiyabahu. Ya. Lalu Rasulullah SAW duduk yang asalnya berbaring nyaman-nyaman, ya kan? Kemudian Rasulullah SAW duduk. Fajalasa fasawwa thiyabahu. Kemudian beliau membetulkan pakaiannya yang kelihatan sebagian apa itu kedua batasnya ditutup sama Rasulullah SAW, memperbaiki. Fadakhala fatahaddatha. Lalu duduk, masuk dan ngobrol-ngobrol. Falamma kharaj. Ketika beliau-beliau ini keluar, ya. Qalat Aisyah tu. Berkatalah Aisyah radhiyallahu anha. Dakhala Abu Bakr falam tahussha lahu. Walam tubalihi. Abu Bakar masuk, kamu menyambutnya dengan yakni dengan santai aja, dengan santai, dengan ramah, dengan senang hati, dengan santai, ya. Walam tubalihi, dan kamu tidak yakni memperhatikan dalam artian ya, santai, tidak memperbaiki seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu datang. Tsumma dakhala Umar falam tahussha lahu walam tubalihi. Demikian pula datang Umar bin Khattab radhiyallahu an, kamu juga nyantai aja, ya, menyambut dengan santai, ya. Tsumma dakhala Utsman fajalasta wa sawaita thiyabaka. Kemudian datang orang yang ketiga, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kemudian Anda duduk wahai Rasulullah SAW. Ini ucapannya Aisyah radhiyallahu anha. Kamu duduk wahai Rasulullah SAW dan memperbaiki dan membaguskan, ya, merapikan posisi duduknya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala astahi min rajulin tastahi minhu al-malaika. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala astai min rajulin tasminul malaika?" Tidaklah pantas aku malu dari seorang yang mana malaikat, para malaikat itu malu darinya. Itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, Imam Ahmad dan yang lainnya. Ikhwati hazakumullah, ini menunjukkan keagungan seorang tokoh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan juga menunjukkan keagungan dan keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sebagaimana juga disebutkan dalam sahih juga Sahih Bukhari. Bahwasannya tatkala bai'atul ridwan ya disebutkan di sini, lamma kana yawmur bai'atul ridwan anna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qad ba'athahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila Makkah. Tatkala bai'atul ridwan, bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ke Makkah, ya. Wa kana bai'atul ridwan ba'da ma dhahaba Utsman ila Makkah, dan bai'atul ridwan terjadi setelah Utsman bin Affan pergi ke Makkah diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melihat kondisi bagaimana Makkah aman atau tidak, karena beliau-beliau ini hendak umrah, ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadil yumna, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tatkala bai'atul ridwan, Rasulullah SAW mengatakan dengan tangan kanannya ini, Rasulullah SAW mengatakan, hadihi yadu Uthmana, hadihi yadu Uthmana, bahwasanya tangan kanan ini sebagai pengganti dari tangannya Uthman untuk bai'at, untuk janji setia kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memerangi orang kufar Quraisy. Ya. Hadhihi yadu Uthman, fa darabaha ala yadihi fa qala hadhihi li Uthman. Ya. Tangan kananku ini, kata Rasulullah SAW, sebagai pengganti dari baiatnya Uthman radhiyallahu anhu. Hadhihi li Uthman, maksudnya tangan ini adalah sebagai pengganti Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Wal hadithu sahihun akhrajahu al-Bukhari wa ghayruhu. Ikhwati azzakumullah, berapa tadi jumlah orang yang sudah mengikuti bai'atul ridwan? 1400 lebih sahabat. 1400 sahabat lebih yang mengikuti bai'atul ridwan. Dan mereka-mereka itu dijamin masuk surga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, "La yadkhulun nar ahadun bai'a tahta asy-syajarati." Tidak ada seorang pun yang masuk neraka orang yang telah membaiat, orang yang telah berjanji setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam baiatul ridwan sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu an sahabati ajma'in. Ikhwati azzakumullah, ini sekelubit, ya, di antara fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya tutup dengan fadilah yang terakhir, yaitu empat atau tokoh yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Ya, bahwasanya nama beliau adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib Al-Hashimi Al-Qurashi. Al-Hashimi Al-Qurashi, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengawini putri kesayangannya Fatimah, ya, Fatimah, dan ayahnya Hasan wal Husain, syababa ahli jannah, ya, penghuni, dua penghuni surga, ya, dua pemuda penghuni surga ini, Hasan wal Husain. Baik. Di antara keutamaan Ali bin Abi Thalib ini, yaitu yang pertama, selain beliau adalah Amirul Mukminin, yaitu orang yang telah memegang khilafah yang keempat setelah Utsman bin Affan, setelah terbunuhnya Utsman, ya. Di antaranya ada disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. An Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallam li Ali, Rasulullah sallam berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, misanannya dan sekaligus mantunya, ya. Kata Rasulullah sallam, anta minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di, rawahu al-Bukhari wa Muslimun wa ghayruhuma. Kata Rasulullah SAW kepada Ali, anta minni bimanzilati Harun min Musa, engkau wahai Ali, ya, dariku seperti kedudukan Harun dari Musa. Illa annahu la nabiyya ba'di, hanya saja tidak ada nabi setelah aku, ya. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika peperangan Khaybar, "La'tiyanna ar-rayat ghadan rajulan yuhibbuhu Allah wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu." Kata Rasulullah sallallahu, ya, aku akan memberikan dalam peperangan Khaybar, ya, pada tahun yang ke-7 Hijriah, Rasulullah SAW mengatakan, "La'tiyanna ar-rayat ghadan rajulan." Aku akan memberikan ke apa itu bendera ini, ya. Bendera ini kepada seorang laki, yang mana orang laki ini adalah yuhibbu Allah wa rasulahu, mencintai Allah dan mencintai Rasul. Apakah cukup itu? Tidak, kata Rasulullah. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Allah dan Rasulnya juga cinta kepada orang laki ini yang akan membawa bendera ini. Allah dan Rasulnya juga cinta kepada orang ini. Allah Pak, Allah Bu yang mencintai orang ini dan Rasulnya juga. Para sahabat, siapa ini ya? Sopo iki yo? Ya, gitu Pak ya. Ya sedikit intermezzo Pak, biar tidak ngantuk. Iya. Faqala ud'u li Aliyan, panggilkanlah kepadaku, ya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ternyata yang dimaksud adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah mencintai dan Rasulnya mencintai dia adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Ud'u li Aliyan fa'tiya bihi armadan fabasaqa fi 'ainayhi wa dafa'a ar-rayata ilayhi fawataha Allahu 'alayhi. Panggillah kepadaku, panggilkanlah kepadaku, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Lalu dibawalah Ali bin Abi Thalib. Dan saat itu beliau sakit mata, Ali bin Abi Thalib. Ya, fabasaqa fi 'ainayhi. Lalu Rasulullah, maaf, meludahi di kedua matanya ini. Ya, yang meludahi Rasulullah, bukan kiai, bukan ustaz, bukan orang saleh. Rasulullah khairul bashar, manusia terbaik. Fabasaqa fi 'ainayhi. Lalu Rasulullah SAW meludahi kedua matanya, ya, dan sembuh, ya. Wada fa'arroyat ilai. Kemudian diberikan Rasulullah SAW royah tadi itu, bendera tadi diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Fafatahallahu alaihi. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memenangkan perangan Khaybar itu, ya, bendera itu dibawa Ali bin Abi Thalib. Ini jelas sekali kemuliaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Baik. Itu di antara keutamaan Ali bin Abi Thalib, dan juga semua empat orang sahabat ini, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, termaktub dalam satu hadis, ya, dalam hadis Irbad ibnu Sariyah. Hadis Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan darabat minha al-uyun wa wajilat minha al-qulub. Bahwasanya Rasulullah sallallahu memberikan nasihat kepada kita, sebuah nasihat yang menyentuh hati, ya, wa darabat minha al-uyun sehingga berlinanglah air mata, ya, wa wajilat minha al-qulub dan hati juga menjadi takut. Faqala qailun ya Rasulullah wa ka'anna hadhi mu'idatu wad'in. Ada seorang yang berkata, wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat yang terakhir. Seakan-akan nasihat yang terakhir yang dikumandangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famadha ta'hadu ilaina? Lalu apakah yang engkau janjikan kepada kami, apa yang harus kami lakukan? Ya. Kata Rasulullah SAW, faqala usikum bisab'i wa ta'ati. Aku berwasiat kepada kalian untuk taat dan mendengarkan dan taat. Ya. Mendengarkan dan taat. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayar ikhtilafin katsira. Karena sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian itu setelahku akan melihat persengketaan-persengketaan, ikhtilafat, perbedaan-perbedaan yang sangat banyak sekali. Lalu bagaimana semacam itu? Ya semacam ini, saat ini banyak perbedaan-perbedaan. Orang menjadi bingung, orang menjadi confused. Bagaimana semuanya mengaku yang benar? Semuanya mengaku yang benar. Kata Rasulullah SAW, fa'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rasyidin al-mahdiin min ba'di. Maka kalian hendaklah berpegang teguh dengan sunnah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sunnah otomatis yaitu termaksud dalam situ adalah kitabullah. Kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rasyidin al-mahdiin min ba'di. Dan sunnah para khulafa'i ar-rasyidin. Al-khulafa'i ar-rasyidin al-mahdiin yaitu Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali radhiyallahu ta'ala majma'in, yang mana beliau-beliau adalah orang yang telah mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk setelah aku. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengan sunnah-sunnah itu. Wa'uddu 'alayya bin nawajidi, dan gigitlah di atas sunnah itu dengan gigi geraham. Ini menunjukkan kinayah suatu, yaitu kiasan bahwasanya agar kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW dan sunnah para khulafa ar-rasyidin ini. Sebagaimana kita menggigit sesuatu dengan gigi geraham, maka gigitan itu tidak akan lepas. Ya. Bisa jadi kalau kita menggigit jemari kita ini dengan gigi geraham, ya, dengan gigitan yang penuh kekokohan, ya, bagaimana rasanya? Tidak bisa dicabut. Ya. Jadi kalau Anda membuka ininya baru bisa dicopot sih jari jemari tadi. Tamassaku biha wa 'uddu 'alayya bin nawajid. Peganglah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan khulafa ar-rasyidin tersebut dan gigitlah dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dalalah. Hati-hatilah kalian dengan perkara-perkara yang baru-baru, karena sesungguhnya setiap bid'ah adalah sesat. Hadis ini adalah hadithun sahihun, disahihkan oleh Ibn Hibban dan Al-Hakim, dan disepakati oleh Al-Imam Al-Dhahabi. Wallahu a'lam bisawab. Ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan perdana ini yang merupakan yakni pemanasan, ya. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kepada kita biidznillah pada kesempatan yang lainnya, ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan, ya. Ada beberapa saat saja ada yang perlu dipertanyakan, kami persilahkan secara langsung. Beda. Assalamualaikum. Yang keras, Pak. Yang keras, yang keras. Yang keras, ya. Ya. Tadi diterangkan bahwa sahabat itu hidupnya waktu itu sama-sama hidup masuk Islam, meninggal secara Islam, dan pernah bertemu dengan Rasulullah walaupun semenit atau sekelas. Yang saya tanyakan, kira-kira adakah manusia zaman Rasul juga Islam, mati dengan Islam, tapi tidak bertemu dengan Rasulullah secara langsung maupun apa namanya, tidak bertemu, ya tidak pernah bertemu dengan apa, kan itu dinamakan apa dan bagaimana? Satu. Nomor dua, beberapa orang perempuan yang hidupnya sama Rasul juga pernah termasuk istri Abu Bakar, tapi siapapun tidak menggunakan apa. Kepada bapak siapa, bapak? Bapak Ibrahim. Bapak Ibrahim menghormati tentang penjelasan definisi sahabat tadi sudah disebutkan. Barang siapa saja laki maupun perempuan, ya laki maupun perempuan yang bertemu dengan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam waktu yang tidak terbatas, 1 menit, 2 menit, 1 jam, 1 hari, 1 pekan, 1 bulan, 1 tahun, sekian tahun, ya, dan memeluk agama Islam dan meninggal dalam keadaan Islam, ya, walaupun mungkin pernah murtad kemudian kembali lagi dan meninggal dalam keadaan Islam, itu dinamakan sahabat. Nah, kalau orang yang beriman tidak bertemu dengan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di zaman itu, tapi tidak ketemu sama sahabat, mungkin karena rumahnya jauh, ya kan, rumahnya jauh, maka tidak dinamakan sahabat, ya. Mungkin dia mungkin pernah bertemu dengan salah satu sahabat, Abu Bakar, Umar, dan seterusnya, dan yang lainnya, maka dinamakan tabi'in. Dinamakan apa, Pak Ibrahim? Tabi'in. Nah, orang-orang yang tidak melihat tabi'in, ya kan, tidak melihat sahabat, tapi melihat tabi'in, dinamakan tabi'ut tabi'in. Dinamakan tabi'ut tabi'in. Dan 3 generasi ini, Pak Ibrahim, adalah generasi keemasan, yang generasi yang tidak bakal terulang lagi, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan rekomendasi kepada 3 generasi ini. Hadis yang saya sampaikan tadi dalam Bukhari Muslim, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia, Pak. Sebaik-baik manusia adalah orang yang hidup di zamanku, yaitu para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sesuai dengan apa? Yaitu sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang hidup di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian orang berikutnya yaitu tabi'in, dan kemudian berikut generasi berikutnya yaitu tabi'ut tabi'in. 3 generasi ini adalah generasi yang terbaik, ya. Karena Rasulullah adalah manusia terbaik. Tentu orang-orang yang di samping-sampingnya juga orang-orang pilihan, orang-orang baik pula. Sebagaimana akhir dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah berkata mensifati bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Innallaha ta'ala," disebutkan dalam Kitab itu Syarah Aqidah Thahawiyah halaman 696. Ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mensifati para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mas, jangan ngantuk, Mas. Di muka ngantuk. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Inna Allah taala nadhara fi qulubil ibad, fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. "Fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad." Lalu Allah Subhanahu mendapatkan bahwasanya hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik hati para hamba-hamba yang ada ini. Fastafahu li nafsihi. Lalu Allah Subhanahu wa taala memilihnya untuk dirinya sendiri sebagai Rasulullah, sebagai delegasi Allah Subhanahu wa taala. Fabta'athahu li risalatihi aw bi risalatihi. Lalu Allah Subhanahu mengutusnya dengan misinya, dengan risalahnya, yaitu sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma nadhara fi qulubil ibadi ba'da qalbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa wajada quluba ashabi khaira qulubil ibad. Lalu Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hati para hamba-hambanya ini setelah hatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu Allah SWT mendapatkan bahwasannya hati para sahabat-sahabatnya inilah adalah hati yang paling baik di antara hamba-hambanya. Faj'alahum muzara'a nabiyyihi. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan para sahabat-sahabat ini sebagai para menteri-menterinya, menteri-menteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, pendamping-pendamping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuqatiluna ala dinihi. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini membela agama Allah Subhanahu wa taala, membela agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taruhannya Pak, nyawa Pak, di zaman sahabat Rasulullah SAW. Kalau kita apa? Apa yang kita perjuangkan? Ya, memperjuangkan jenggot saja kadang-kadang beratnya, na'udzubillah. Ya. Kalau para sahabat Rasulullah SAW menumpahkan darah, jiwa Pak, yang dikorbankan untuk apa? Li'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Yuqatiluna ala dinih. Mereka-mereka itu, beliau-beliau itu berperang di atas agama Allah Subhanahu wa taala, di atas agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ma ra'awul muslimuna hasanan fa huwa 'indallahi hasanun wa ma ra'awhu sayyi'an fa huwa 'indallahi sayyi'un. Yang dilihat oleh kaum muslimin, siapa kaum muslimin di sini? Para sahabat Pak, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa yang dilihat oleh kaum muslimin itu baik, maka itu ada di sisi Allah juga baik. Wa ma ra'au sayyi'an fa 'indallahi sayyi'un. Dan apa-apa yang dilihat oleh beliau-beliau para sahabat itu jelek, maka itu adalah jelek pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ucapannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu tidak berlebihan. Kalau dikatakan ucapannya Abdullah bin Mas'ud itu mirip-mirip dengan kenabian. Ya, kan belajar sama Nabi otomatis. Ya, otomatis hikmah, ilmunya dalam. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Adapun ya Pak Ibrahim, ya, adapun kalau ada perempuan-perempuan, ada Aisyah, ada Hafsah, ada Ummu Salamah, ya kan? Dan yang lainnya tidak dinamakan sahabat tapi sahabiah. Ya, gitu Pak Ibrahim. Ya, sahabiah. Jadi perempuan ibu apa itu sahabat perempuan namanya sahabiah. Walaupun kata-kata sahabat itu juga mencakup laki dengan perempuan. Oleh karena itu dalam takrifnya tadi ada apa? Man laqiyan nabiyya. Man laqiyan nabiyya. Dalam bahasa Arab, Pak. Dalam bahasa Arab, Bu, man itu adalah yufidul umum. Ya, yufidul umum. Rajulan wa dzakaran wa untha, ya, rajulan wa imra'ah, baik laki-laki maupun perempuan, ya, laki maupun perempuan masuk dalam man. Siapa yang menemui Nabi, ya laki Pak, ya, ya perempuan Bu, itu Pak Ibrahim, ya, yang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman dia dengan risalah Rasulullah sallallahu dan meninggal dalam kematian, itulah sahabat. Kalau laki namanya sahabiyun, kalau perempuan sahabiyatun. Begitu wallahu a'lam bissawab. Panitia masih ada waktu? Pertanyaan, Ustaz, apa yang kita lakukan jika kita melihat orang yang mengaku-ngaku Nabi? Ya, ini jawabannya, ya, apa yang kita katakan? Bahwasanya dajjal. Ya, dajjal itu pembohong besar. Ya, pembohong besar, tidak ada Nabi kecuali Rasulullah SAW. Tidak ada Nabi setelah Nabi SAW. Ya, tidak ada Nabi setelah diutusnya Muhammad bin Abdullah SAW. Kalau ada orang mengaku Nabi, kadzabun dajjalun, pembohong besar. Pembohong besar, jangan dipercaya. Ya, diabaikan saja. Jangan diekspos. Ya, jangan diekspos, itu sampah. Ya, lebih dari sampah. Ya. Demikian. Yang kita lakukan yaitu Pak, kita hal apa itu? Kita sikap kita apa Pak? Ya, kita abaikan saja. Ya, yang jelas itu adalah pembohong besar, pendusta besar. Ya. Wallahu a'lam, ya Pak. Tadi Ustaz mengatakan ada sunnah Rasulullah dan sunnah ulama Ar-Rasyidin. Nah, perbedaannya apa? Tadi beliau bertanya, apa perbedaan antara sunnah Rasulullah dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah Khulafaur Rasyidin. Sebagaimana tadi hadis sebutkan, alaikum sunnati wa sunnati al-khulafaur rasyidin al-mahdiina min ba'di. Baik. Perbedaannya yaitu kalau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mutlak wajib kita apa? Kita ikuti. Ya. Tetapi perbuatan person khulafaur rasyidin, perbuatannya yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya tidak boleh kita ambilnya. Jadi kalau mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus mutlak wajib untuk diambil sunnah Rasulullah, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi mungkin di kalangan para sahabat yang empat ini, karena kita yakin bahwasanya beliau bukan maksum. Tidak masuk, bisa jadi dari empat-empat ini ada kesalahan. Boleh kita ikuti orang salah? Buatan langsal Pak. Buatan langsal. Kan gitu, tidak boleh. Ya, bisa jadi. Saya belum bisa memberikan contohnya. Mungkin di antara para hadirin mungkin bisa memberikan contohnya, ya kan? Al-muhim bahwasannya oleh salah di sini disebutkan, ya. Saya tadi telah membaca sekilas. Nah, ini disebutkan di sini. Wa tartibul khulafa'ir rasyidin radhiyallahu anhum ajma'in bil fadl ka tartibihim bil khilafati. Yani keutamaan para khulafa'ir rasyidin sebagaimana tertibnya dalam khulafa'ir rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali, ya. Baik. Ka tartibihim fil khilafati Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhum min al maziyah. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam اتباع سنة الخلفاء الراشدين ولم يأمرنا في الاقتداء في الأفعال إلا في أبي بكر وعمر. Ya, sesungguhnya Nabi SAW, kata Al-Imam Al-Qadhi Ibn Abdul Izz Al-Hanafi, bahwa Nabi SAW memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah al-khulafa ar-rasyidin. Ya, walam ya'murna fil ittida' fil af'al. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak memerintahkan kepada kita untuk menteladani dalam perbuatan, ya, illa fi Abi Bakr wa Umar, kecuali, ya, untuk Abu Bakar dan Umar, ya, kecuali Abu Bakar dan Umar sebagaimana tadi disebutkan, ya kan, ittadu bil ladaini min ba'di Abi Bakr wa Umar, ikutilah kalian dengan dua orang setelah aku, itu Abu Bakar dan Umar, ya. Kemudian kata beliau, faqala ittadu bil ladaini min ba'di Abi Bakr wa Umar. Lalu Rasulullah SAW sabda, ikutilah dengan dua orang setelah aku, itu Abu Bakar dan Umar. Wa farqun baina ittiba'i sunnatihim wa ittida'i bihim. Ada perbedaan antara mengikuti sunnah mereka dengan mencontoh, menteladani beliau-beliau itu. Ya, ini harus dibedakan. Ittiba'u sunnatihim dengan al-ittida'. Al-ittida' itu menteladani, meniti jalannya, ya. Farqun baina ittiba'i sunnatihim wa ittida'i bihim. Fa halu Abi Bakr wa Umar farqun baina hal Utsman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in, ya. Jadi kondisi Abu Bakar dan Umar, ya, di atas kondisinya Utsman dan Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Intaha kalamuhu. Ya, karena ada perbedaan-perbedaan, ya, terjadinya peperangan pada zaman siapa? Zamannya Ali bin Abi Thalib, ya kan? Siffin, peperangan Siffin antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah radhiyallahu taala anhuma, kan terjadi perselisihan. Baik enggak? Al-khilafu syak. Perselisihan itu enggak baik. Perselisihan itu adalah tidak baik. Kita contoh perang sama teman, sama saudara. Enggak boleh. Tidak boleh, ya, karena imam empat ini tidak maksum, ya kan, bisa jadi salah, manusiawi, wajar, manusia biasa, lain dengan al-anbiya'i wal-rusul, maksumin, ya, dan itu adalah i'tiqad al-sunnah wal-jama'ah, ya kan, ya. Baik, jadi itu adalah seperti contoh, ya, percikan dari contoh-contoh yang sekian banyak kasus-kasus di antara Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya, dan semuanya menganggapnya bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah mujtahid, wa Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu mujtahid, katibul wahyi, beliau adalah penulis wahyu, beliau juga beristihad sebagaimana Ali bin Abi Thalib beristihad, ya, dua-duanya adalah istihad, tidak boleh kita menyalahkan salah satu. La tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki para sahabat-sahabatku. Jangan menyalahkan cari dengan orang Syiah mencaci para sahabat, na'udzubillah, ya, na'udzubillah. Siapa Anda ini mencaci para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Khanazir wal kilab, mereka itu adalah khinzir dan khanazir. Mencaci para sahabat Rasulullah SAW yang sudah jelas-jelas disucikan sama Allah Subhanahu wa taala, diridhoi radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridha kepada beliau-beliau itu, dan beliau-beliau juga ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, memberikan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh, diberikan pula untuk al-ittida', mencontoh dan mengikuti jalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana pula kita dianjurkan untuk memahami Al-Qur'an ini dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan fahamnya as-salaful ummah. Wallahu a'lam bishawab wa jazakumullahu khair. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati antum, dan yakinlah bahwasanya kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, adapun kesalahan, kekhilafan itu datangnya dari saya pribadi dan syaitan. Wastaghfirullahalazim wa jazakumullahu khair. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kami mohon maaf ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab. Semoga ustaz-ustaz yang berikutnya nanti akan menjawabnya. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.